Pedih hati ini tiada obatnya. Sudah, cukup sudah, jangan kau sakiti lagi. Bunga, bunga sutra putih yang kini telah kusang. Tiada bersinar, tiada cemerlang, sesuram hatiku. Biduk, biduk cinta karang, pecah remuk redang. Meski telah ku pendam dalam gejolak, jangan kau hiasi dengan kata-kata. Biarkan begini, biarkan berakhir. Ku relakan sudah. Cermin kaca bening tempat ku berhias tergores retak. Pedih hati ini tiada obatnya. Sudah, cukup sudah, jangan kau sakiti lagi. Bunga, bunga sutra putih yang kini telah kusan. Yeah.